Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kata jihad sering dikaitkan dengan aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Sungguh ini sangatlah salah karena Islam adalah agama yang sangat mencintai kedamaian. Justru arti kata jihad itu sendiri yang artinya bersungguh-sungguh, kita harus lebih menghayatinya dan mengembalikannya ke dalam diri kita masing-masing, yaitu bersungguh-sungguh untuk memerangi hawa nafsu kita. Tadabur Quran kali ini bersama saya Syifa Fauzia dan Ustadz Bakhtiar Nasir akan membahas tentang antara jihad nafsu dan berperang. Insya Allah pada 1 jam ke depan kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan juga insya Allah dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, Sabtu lalu kita mendengar adanya ancaman bom rakitan ke kepolisian sektor Raja Polah, Tasikmalaya. Begitu pula di Irak, aksi terorisme juga marak. Nah, sebelum kita memulai tadabur Quran pagi hari ini, ada baiknya kita ikuti liputan berikut ini. Tim Gegana mengumpulkan serpihan bom rakitan di halaman depan ruang kantor Polsek. Tugas juga menyisir lokasi untuk menemukan bahan peledak lain. Selama beberapa jam, petugas mengumpulkan barang bukti untuk diuji balistik. Untuk pengamanan, garis polisi diperluas agar warga tidak masuk lokasi. Sementara itu, tim Lab4 terus melakukan identifikasi dengan memeriksa 2 saksi, sopir dan kernet truk yang beristirahat saat kejadian. Sebelumnya terjadi ledakan di Polsek Raja Polah, Tasikmalaya. Jumlah bom berdaya ledak rendah meledak pada Sabtu dini hari. Bom rakitan yang terbuat dari panci menyebarkan benda paku dan serpihan timah. Polisi yang tengah bertugas tiarap sehingga selamat tanpa terluka. Usai ledakan, petugas menemukan handphone dan detonator yang diduga sebagai pemicu. Sementara itu, serangan bom terjadi di Zafaraniyah yang merupakan hunian warga Syiah di kota Baghdad, Irak. Bom yang dipasang pada sejumlah mobil meledak sesaat setelah waktu berbuka puasa. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Sejak awal bulan puasa Ramadan hingga kini, ledakan bom dan serangan lainnya telah menewaskan lebih dari 250 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Pemirsa Tadabur Quran, tadi kita saksikan tayangan video seputar terorisme. Walau Islam sesungguhnya tidak mengenal istilah itu, dan sayangnya memang istilah ini sedang dilekatkan kepada Islam. Ada banyak faktor yang memang bisa memicu sikap perilaku terorisme ini. Namun pada akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau mengambil hikmah dari surah Ali Imran ayat 141, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqul kaafirin. Jihad itu ditetapkan dalam syariat sebetulnya untuk 2 tujuan. Satu, untuk menyaring antara orang munafik dengan orang mukmin sejati di dalam jihad. Yang kedua, memang untuk menekan kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, yang jika dibiarkan maka mereka akan semakin merajalela. Itu motif kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan jihad. Yang saya tahu, Indonesia bukanlah darul harb, bukan zona perang. Indonesia adalah darul aman, wilayah aman. Indonesia tidak sama dengan Irak, sehingga kita tidak perlu Irakkan Indonesia. Indonesia juga tidak sama dengan Suriah, sehingga kita tidak perlu mensuriahkan Indonesia. Bahwa di sana sini terdapat perbedaan pendapat, mudah-mudahan kita semua bisa saling menahan diri untuk menempatkan syariah sebagaimana mestinya. Tadabur kita pada pagi hari ini adalah antara jihadun nafas dengan jihad al-qital. Memahami batas-batas antara jihad melawan hawa nafsu dan jihad berperang. Di dalam Al-Quran, jihad berperang itu adalah jalan paling akhir. Tindak kekerasan sejatinya bukanlah cara awal untuk menegakkan sebuah keyakinan. Lihat bagaimana dakwah Rasulullah SAW di Mekah, 13 tahun. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah hanya iqamatul hujjah, menegakkan argumentasi dengan dalil-dalil yang kuat. Rasulullah SAW diperintahkan selama berada di Mekah untuk melakukan wajahidhum jihadan kabira, wajahidhum waglud alaihim. Itu perintahnya. Lakukan jihad yang besar dan berikan argumen yang kuat kepada mereka. Saya tidak menafikan adanya jihad al-qital, jihad perang melawan kafir. Namun setelah syarat-syarat itu kemudian terpenuhi, kita akan berbicara lebih jauh dan mari kita tadabburi surah Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian bakal masuk surga sementara belum nyata di hadapan Allah orang yang sabar dari kalangan kalian, orang-orang yang berjihad dari kalangan kalian dan orang-orang yang bersabar. Jadi secara garis besar di ayat ini, agar kita jangan terlalu cepat GR merasa bakal masuk surga sebelum diuji dua hal pada diri kita. Satu, kemampuan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran kita melawan diri kita sendiri. Kata jihad berasal dari kata jahad, atau ada yang mengatakan juga dari kata-kata juhud. Jahad berarti kesempitan, kesusahan. Juhud berarti mengeluarkan segenap potensi diri. Jadi jihad adalah mengeluarkan, mengerahkan segenap potensi diri, baik harta maupun nyawa, demi tercapainya sebuah tujuan yang besar. Tujuan yang besar seorang muslim yang pertama adalah mudah menegakkan ketaatan di mana bumi dia berada. Dua, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar bisa mendapatkan surganya. Di dalam ayat ini ada kata am hasibtum, istifham ingkari. Sebuah kata pertanyaan yang konotasinya adalah mengatakan tidak. Jadi maknanya, bahkan kalian jangan pernah mengira bakal masuk surga sebelum nyata bahwa kalian telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam melawan diri kalian sendiri. Jihadun nafas sebetulnya adalah permulaan jihadul qital. Orang yang tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri kemungkinan besar kalah berjuang di medan tempur. Itulah karenanya jihad melawan diri sendiri adalah jihad yang pertama dan setinggi-tingginya jihad. Memang Dalam hidup ini kita selalu berhadapan dengan dua musuh. Musuh yang tampak dari luar dan musuh yang tidak tampak umumnya dari dalam. Dan yang paling berat adalah menghadapi musuh terberat kita, yaitu musuh dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Pemirsa, ada empat tingkatan jihad melawan hawa nafsu. Inilah jihad terpenting untuk kita laksanakan sejak awal. Yang pertama adalah mengarahkan jiwa untuk selalu mencari ilmu-ilmu agama Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah mengarahkan jiwa untuk mengamalkan ilmu-ilmu agama yang telah dipelajari. Yang ketiga, mengarahkan jiwa untuk mengajarkan kepada orang lain dan menjadi contoh bagi orang lain tentang ilmu-ilmu agama. Dan yang keempat adalah melawan orang-orang yang melarang menegakkan agama Allah. Itu empat tingkatan jihadun nafas. Saya coba terangkan yang pertama, yaitu jihad dengan cara mengarahkan jiwa untuk selalu mencari ilmu-ilmu agama. Ya, karena agama ini sejatinya hanya tegak pada awalnya lewat ilmu. Itulah karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya guna menuntut ilmu, maka dia fisabilillah, sedang berada di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Maka orang-orang yang mengalokasikan segenap potensi dirinya dari waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan meninggalkan keluarganya demi ilmu, berarti dia sudah melakukan sebuah jihad yang besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika langsung kepada jihad perang tanpa ilmu, ini biasanya mengacaukan agama itu sendiri. Sebab jihad tanpa ilmu bisa saja menjerumuskan seseorang ke dalam neraka atas nama jihad. Yang kedua adalah jihad mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini sebetulnya yang paling ditakutkan oleh semua musuh. Lihat bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban dari Mekah dan masyarakat Madinah sampai kemudian 2/3 dunia dikuasainya lewat ilmu dan akhlakul karimah. Ilmu dan akhlak yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW sampai kemudian Islam ini menguasai Eropa Timur. Yang ketiga adalah jihad mengajarkan ilmu agama dan menjadi contoh bagi orang lain dalam mengamalkan ilmu agama ini. Jadi untuk Indonesia, jihad yang paling penting untuk kita siapkan dari sekarang untuk membangun bangsa dan peradaban gemilang bagi umat dan bangsa Indonesia adalah jihad belajar, jihad mengajar. Sudah lama bangsa ini lupa pada proses belajar mengajar yang sesungguhnya. Tetapi belajar dan mengajar yang bagaimana yang dimaksud? Bukan belajar yang dimaksud hanya sekedar mendapatkan ijazah, mendapatkan gelar, dan ujung-ujungnya mencari uang. Bukan itu. Belajar yang dimaksud adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar yang membuat kita mengenal Allah menaati Allah, mencintai Allah, dan meridhoi semua takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jihad. Dan yang keempat adalah jihad melawan orang-orang yang melarang kita menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan, lalu Anda dilarang menegakkan sholat, padahal Anda dijamin oleh undang-undang, maka Anda wajib berjihad di tempat bekerja Anda. Anda seorang muslimah, menjadi pramuniaga di sebuah counter fashion, lalu Anda dilarang berhijab, dilarang berjilbab. Anda harus berjihad melawan orang yang melarang Anda menegakkan agama Allah. Jadi secara garis besar, jihad dalam bentuk perlawanan terhadap orang-orang yang melarang menegakkan agama Allah, satu adalah ketika kita melihat kemungkaran, kemusyrikan disebarkan di depan mata kita, kita harus melawan, dan itu boleh dilakukan sekalipun itu di bulan Ramadan, bahkan di Asyhurul Hurum, seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Yang kedua, jika kita sudah dilarang untuk menuju Baitullah, untuk menuju ke masjid, ketika itu sudah dilarang, kita harus berjihad. Sebab larangan berperang di bulan haram, larangan berperang di bulan Ramadan, itu lebih ringan jika dilanggar ketimbang membiarkan orang melarang kita menuju Baitullah. Yang ketiga, mengeluarkan kita dari kampung kita. Ada orang-orang yang sengaja mengusir kita dari kampung kita, dari negeri kita sendiri, di mana kita harus mempertahankan setiap jengkal tanah Indonesia ini dengan setiap tetesan darah seperti para pendiri bangsa ini menjaga negeri ini. Kita harus melawannya. Berperang untuk itu. Termasuk menjaga aset-aset bangsa ini. Tanahnya, minyaknya, batu baranya, emasnya, dan seluruh aset negeri ini sampai pada pohon dan kayunya, bukit dan lembahnya. Kalau ada penjajahan dan itu tidak dibenarkan dalam agama, kita harus berjihad fi sabilillah. Dan pemimpin harus jujur agar aset-aset negeri ini tidak diambil oleh penjajah karena kelemahan pemimpin yang takut berjihad menegakkan agama Allah, dan sebetulnya rakyat ini siap dan ikut bergabung bersama pemimpinnya untuk menjaga negeri ini. Mohon maaf kalau saya menekankan yang satu ini. Sebab yang sedang hilang di negeri ini adalah integritas mereka. Nasionalisme mereka kering tanpa agama. Negeri ini menjadi saksi perutnya jika dibelah, bahwa darah para syuhada yang membuat Indonesia bisa merdeka. Tiga senjata dalam jihadun nafas. Di dalam hidup ini, kita tidak bisa tidak konflik. Kita cuma diminta untuk memilih di kubu mana kita berada. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada saat itu kita sudah harus siap konflik melawan iblis, setan, dan sekutu-sekutunya di dunia. Karena ada peperangan abadi yang tidak akan pernah bisa damai selamanya. Pengikut para nabi dan pencela para nabi, ini selamanya tidak akan pernah bisa didamaikan. Hanya orang-orang munafik yang berusaha mengambil jalur aman di dalam hidup ini. Anda tidak pernah tidak bisa konflik. Anda cuma diminta untuk memilih pada kebenaran. Kalau ingin selamat, pegang prinsip. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saya akan jelaskan dulu, nanti saya akan masuk ke surah Al-Asr itu. Tiga senjata agar kita menang melawan diri sendiri. Ini penting berkaitan dengan bulan Ramadan juga. Di sini kita sedang menempa diri menjadi kesatria yang bisa melawan diri sendiri. Yang pertama senjatanya adalah sabar. Yang kedua adalah berburuk sangka kepada hawa nafsu. Jadi jangan berbaik sangka pada hawa nafsu. Dan yang ketiga, berdoa memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata pertama supaya menang melawan diri sendiri adalah sabar. Apa itu sabar? Menahan diri dari setiap yang tidak disukai. Makanya sabar itu minimal berat. Kapan batas sabar itu dianggap sudah selesai? Setelah dua telapak kaki di surga. Selama masih di dunia, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan yang Anda sukai terus. Selama masih di dunia, Anda pasti harus mendapatkan apa yang tidak Anda sukai, dan itu harus sabar. Anda hanya bisa mendapatkan semua yang Anda suka kalau nanti kedua telapak kaki sudah berada di surga. Nah sekarang, kalau ingin menjadi pemenang, perhatikan, cuma sedikit. Yang namanya pemenang itu biasanya ya seperti piramid, yang bakal menang cuma sedikit. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, dari sisi masa, manusia sesungguhnya itu mayoritasnya adalah sedang berbondong-bondong menuju lembah kerugian. Illa, kecuali orang yang benar bersama mengerjakan kebenaran, mengajarkan kebenaran, dan bersabar bersama kebenaran. Siapa orang benar itu? Alladzina amanu. Siapa yang mengajarkan kebenaran itu? Yang mengerjakan kebenaran itu? Wa amil salihat. Siapa orang yang mengajarkan kebenaran itu? Wa tawasaw bil haq. Siapa yang orang yang sabar bersama kebenaran itu? Wa tawasaw bis sabar. Jadi sabar ini kalau kita lihat contohnya Ziyad bin Ziyad. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat. Kalau dia sudah berada di masjid seperti kita nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gatel aja bawahnya pengen keluar masjid ya. Yang ibu-ibu juga biasanya gerah pengen buka mukenah aja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka mukenah bawahnya. Bagaimana tipsnya supaya kita bisa menang melawan penyakit tidak sabar ini di dalam masjid? Ziyad bin Ziyad selalu berkata, wahai diriku, apakah ada rumah yang lebih bagus ketimbang rumah Allah di mana kamu sekarang berada? Apakah rumah yang enak dan tempat tidur enak itu lebih penting daripada surganya Allah dan nikmat-nikmat Allah di surga? Jadi Ziyad bin Ziyad itu melawan dirinya sendiri untuk bisa bersabar dengan seperti itu. Lain halnya dengan Malik bin Dinar. Sahabat ini kalau sampai ke pasar melihat makanan enak, dia langsung berkata, wahai diriku, tidak cukupkah dengan pakaian yang sudah kumiliki? Wahai diriku, tidak cukupkah dengan dua jenis makanan yang ada di rumahku? Wahai diriku, apakah kamu pengen mati? Itu tubuh, itu jiwa maksud saya. Kalau diingatkan tentang kematian, dia langsung sadar. Nah jadi senjata utama adalah sabar kalau ingin menang melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah Jangan berbaik sangka pada nafsumu. Kamu harus berburuk sangka kepada musuh utamamu. Bagaimana mungkin kamu berprasangka baik kepada musuh utamamu? Hanya orang idiot seperti itu. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa kita itu seringkali menghendaki dan cenderung kepada keburukan. Nah, ini harus kita lawan. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan suci Ramadan ini misalnya, kenapa sih jadi pelit cuma gara-gara pengen beli baju baru bulan suci Ramadan ini? Demi Idul Fitri, padahal kalau sekarang kita bersedekah yang banyak, insya Allah akan dimudahkan rezeki kita. Dan yang ketiga, senjata agar kita menang melawan hawa nafsu di dalam diri kita adalah, tidak ada senjata yang paling ampuh selain yang terakhir ini, berdoa, memohon pertolongan Allah, memohon perlindungan Allah itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini diantara penontonnya ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Maksud saya begini, istikharah pakai sholat, dan sebelum mengambil keputusan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat sholat. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengambil keputusan besar sebelum sholat 2 rakaat. Karena itu ada 3 senjata menundukkan hawa nafsu: sabar, berburuk sangka pada diri sendiri, dan memohon pertolongan Allah. Penembakan yang dilakukan Densus 88 Mabes Polri Senin pagi sempat mengagetkan warga di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Penembakan terjadi di sebuah warung di Jalan Pahlawan. Dalam aksi tersebut, petugas Densus 88 berhasil melumpuhkan 4 terduga teroris. Petugas terpaksa menembak 2 orang dari 4 orang pelaku karena membawa senjata api dan bom. Menurut polisi, 2 teroris yang ditembak berasal dari jaringan Poso, Sulawesi Tengah. Dengan pengawalan ketat aparat Brimob Polda Jatim, 2 jasad teroris atas nama Dayat dan Riza dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Polisi akan membawa jasad 2 tersangka teroris ke Jakarta untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Sementara 2 tersangka teroris yang masih hidup juga akan segera diterbangkan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Ya, pemirsa, semoga aksi terorisme yang terjadi di Indonesia akan terus tertanggulangi oleh aparat, dan juga aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam tidak akan terjadi lagi. Pemirsa, biasanya kalau kita melihat mahasiswa yang berada di Makassar atau Sulawesi Selatan ini, banyak yang melakukan aksi demonstrasi dan kadang memang cukup anarkis, tapi kali ini berbeda. Di Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan, mengadakan acara diskusi dan juga sahur bersama. Nah, karena itu kita sudah terhubung dengan reporter kami yang berada di Somba Opu dengan Budi Zulkifli. Budi, bagaimana di sana? Ya, Tifa, benar sekali, memang dalam bulan suci Ramadan ini kerap dijadikan sebagai momentum yang tepat bagi banyak kalangan untuk menggelar berbagai kegiatan-kegiatan positif yang bisa menambah keilmuan maupun spiritualitasnya. Dan malam ini kami berada di kawasan Benteng Somba Opu Makassar, salah satu tempat yang menjadi warisan sejarah Kerajaan Goa Talo, di mana di tempat ini sementara berlangsung kegiatan pelatihan kepemimpinan yang digelar oleh organisasi kemasyarakatan Human Illumination. Dan kegiatan yang digelar selama 10 hari ini diikuti sedikitnya oleh sekitar 40 mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia Timur dan mengangkat tema tentang mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai keagamaan. Saat ini sementara berlangsung diskusi-diskusi kecil yang digelar oleh para mahasiswa. Pada intinya kegiatan yang berlangsung di sini mengajak para pesertanya untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, kemudian pluralisme dan juga spiritualitas dari para peserta. Dan kami akan berbincang dengan salah satu mahasiswa yang menjadi penyelenggara kegiatan ini tentang kenapa memilih kegiatan seperti ini dilakukan, mengambil momentum bulan suci Ramadan. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Tony. Ya, selamat malam. Ya. Bisa dijelaskan kenapa mengambil momentum bulan suci Ramadan untuk menggelar kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini? Harus kita tahu bahwa ini momentum bulan Ramadan bagi umat Islam. Itu mengatakan bahwa bulan Ramadan ini kan ada berkah yang kemudian kita mau capai di sini. Makanya kemudian kita mengadakan kegiatan ini pada bulan Ramadan ini tidaklah hanya kemudian bahwa ada nuansa spiritualitas yang kemudian kita mau capai. Ya. Ini kan para peserta datang dari berbagai daerah di kawasan Indonesia Timur, ada yang dari Fak-Fak sampai kemudian di wilayah-wilayah lain di Pulau Sulawesi ini. Bisa dijelaskan apa yang ingin dicapai di sini atau fokus materi-materi dalam pelatihan ini seperti apa? Fokus materinya kami di sini, di programnya kami, di ini kan kegiatan latihan kader 2 Human Illumination. Jadi kegiatannya kami ini kan materi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Jadi ini yang kemudian kita mau capai di sini, bagaimana kemudian kita mencoba untuk memberikan semangat baru, spirit Pancasila yang kemudian coba kita kembangkan. Di mana dalam organisasinya kami ini ada tiga visi yang coba kita bangun, yaitu nasionalisme, spiritualisme, dan pluralisme. Ini yang kemudian coba kita bangun kembali. Ini kan para peserta diskusinya sampai dini hari, nanti sahurnya juga di sini. Iya, sahurnya juga di sini. Jadi ini kegiatan sementara lagi persentase daripada untuk mengetahui sampai di mana kedalaman penangkapan materinya teman-teman. Baik, terima kasih ya Mas Tani. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu mahasiswa yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan kegiatan-kegiatan positif seperti ini memang sebaiknya harus lebih digalakkan, terutama bagi kalangan mahasiswa di Makassar agar bisa memberikan banyak nilai tambah bagi peningkatan keilmuan maupun untuk memperdalam nuansa spiritualitas dari mahasiswa di Makassar dan juga di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Demikian untuk sementara laporan kami dari kawasan Benteng Sombawapu Makassar. Kita kembali ke Tifa Fauzia di Jakarta. Ya, terima kasih Budi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, semoga mahasiswa dimanapun mereka berada terus melakukan kegiatan-kegiatan positif, terutama mengisi waktu di bulan Ramadan. Insya Allah Tadabur Quran bersama Ustaz Bakhtiar Nasir akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Tadabur Quran TV One. Jihad adalah puncak berislam. Al-jihadu zarwatu sanamil islam. Berpikir tentang jihad sebetulnya berpikir untuk menjadi manusia unggul. Dan bangsa ini membutuhkan mentalitas iman, hijrah, jihad jika ingin bangkit dari krisis multidimensinya. Bangsa ini selama dipimpin oleh orang-orang pengecut, cinta dunia, hanya orang-orang naif yang takut kehilangan harta dan jabatannya. Pemimpin negeri ini, pemuda negeri ini, lelaki negeri ini, bahkan ibu-ibu negeri ini perlu mendidik anak-anaknya bermental iman, hijrah, dan jihad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad, nah itu tingkatannya. Kalau ingin menjadi manusia unggul adalah iman, hijrah, jihad. Jihad tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa hijrah. Kalau tidak berani hijrah, tidak berani menghadapi dunia baru, tidak berani menghadapi situasi asing, tidak akan pernah bisa berjihad. Dan hijrah, kalau tidak ada iman, tidak bisa. Selamanya kita akan terkungkung dalam stagnasi kebodohan kita. Tapi iblis itu memang pintar. Dia selalu berada di lorong-lorong jalan yang sedang kita lalui. Misalnya, kalau Anda sekarang sudah memilih Islam, iblis pasti datang. Buat apa kamu pilih Islam? Kenapa kamu tinggalkan agama tradisi kamu? Kenapa kamu tinggalkan kebiasaan nenek moyang kamu? Kalau dia berhasil lolos, maka iblis akan menjegat di jalan hijrah. Buat apa kamu hijrah? Kamu tinggalkan kampung halaman kamu. Kamu tinggalkan langit tempat kamu berteduh selama ini. Padahal bumi hijrah yang kamu tuju enggak lebih jauh seperti kuda yang dikendalikan oleh tali pelananya. Kalau Anda berhasil lolos, maka dia akan berada di jalan jihad. Buat apa kamu berjihad? Jihad itu menyusahkan dirimu. Jihad itu akan menghabiskan hartamu. Kalau kamu mati, istrimu dikawinin sama orang lain. Kalau kamu mati dalam jihad, harta kamu dibagi-bagi sama keturunan. Buat apa kamu jihad? Kalau kamu lulus, maka itulah tingkatan yang tertinggi. Rasulullah menjamin orang seperti itu wajib masuk surga. Meski mati di tengah jalan, mesti mati tenggelam, atau mati kecelakaan, dia wajib masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kukabarkan tentang siapa itu orang beriman? Man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin sejati adalah orang akan merasa aman hartanya, aman pula nyawanya. Itulah orang mukmin sejati. Kalau sudah membuat orang tenang hartanya, tenang pula nyawanya. Tidak terancam dirampas, tidak terancam dibunuh. Al-Muslim, siapa itu Muslim? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu adalah orang yang kalau Muslim lain itu harusnya selamat dari lidahnya. Selamat pula dari kejahatan tangannya. Wal muhajir. Man hajara al-khataya wa zunub. Orang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Wal mujahid, siapa mujahid? Orang-orang jahada fi ta'atillah, yang berjihad untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ingin menjadi orang unggul, iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Ya, pemirsa, jihad adalah bersungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah. Jihad yang dilakukan Rasulullah adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada Allah. Ada baiknya kita menghayati lagi arti kata jihad ini dan mengartikannya sebagai perjuangan keras kita dan segenap kemampuan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan melawan hawa nafsu kita sendiri. Selama satu jam kita sudah membahas dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Semoga apa yang dibahas pada pagi hari ini bisa memberikan pengertian kepada Anda tentang arti kata jihad sesungguhnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tadabur Quran bersama Ustadz Bakhtiar Nasir dan saya Syifa Fauzia. Insya Allah tetap saksikan Tadabur Quran setiap pukul 2 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Detik waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu.